Hidra Bisnis, beberapa waktu lalu Kompas menulis, hampir semua wilayah di Jakarta dianggap tidak aman oleh warganya. Tindak kejahatan terjadi dalam berbagai bentuk, mulai dari kejahatan jalanan yang ringan hingga pembunuhan yang sadis, sehingga rasa tidak aman masyarakat pun meningkat. Untuk membicarakan mengenai hal tersebut, segera kita berbincang dengan Faisal Basri. Pak Faisal, bagaimana komentar Anda menanggapi kondisi tersebut? Pertama itu ya, kalau menurut saya kita lihat dari akar masalahnya. Akar masalahnya adalah lapangan kerja yang makin terbatas. Jadi pengangguran masih cukup tinggi, walaupun data statistik rendah. Mengapa data statistik menunjukkan pengangguran yang rendah? Karena bekerja satu jam pun dalam seminggu sudah tidak dianggap menganggur. Jadi kalau kita tambah jumlah orang yang tidak bekerja dan bekerja hanya separuh waktu atau setengah menganggur, itu jumlahnya cukup banyak. Dan mereka ini kan muda-muda, sehingga mendorong perilaku-perilaku negatif karena mereka membutuhkan sesuatu pendapatan untuk menopang hidupnya. Ya kan? Nah, jadi solusi terbaik adalah sediakan lapangan kerja dan lapangan kerja yang bermutu. Kalau kita tengok kegiatan-kegiatan di pinggiran Jakarta, ya, misalnya di Cilincing, itu kelihatan nyata di depan mata kita. Kita bisa lihat sendiri, mereka bekerja upahnya 2.000 satu jam untuk mengambil daging dari kerang hijau itu ya. Dan katakanlah mereka bekerja 10 jam, cuma dapat 20.000. Dapat apa? Nah, tekanan-tekanan hidup yang berat inilah yang menimbulkan masalah kriminalitas dan gangguan-gangguan keamanan lainnya. Nah, kemudian kedua, katakanlah misalnya Jakarta ini tambah lama tambah bagus. Terus saja berbondong-bondong orang dari luar kan untuk menikmati bagusnya Jakarta ini. Nah, oleh karena itu, saya berharap sekali ada menekan masalah itu dari hulunya. Jadi supaya urbanisasi tidak menimbulkan masalah-masalah seperti ini. Menurut Anda, apa yang harusnya dilakukan pada para pelaku kejahatan tersebut, Pak? Ya, kembali. Mau diapakan? Mau dipenjarakan? Datang lagi yang baru, kan? Pindah, keluar, begitu lagi, gitu. Kenapa inti masalahnya tidak diselesaikan? Ya, ini pekerjaan. Jadi, kalau saya diminta untuk membayangkan solusi apa, ya perkuat pembangunan sektor pertanian dan pedesaan. Bayangkan, hasil produksi mereka sangat sulit untuk meningkat karena 54% saja irigasi yang baik, sisanya rusak dan tidak kunjung dibangun atau diperbaiki saluran irigasi itu. Nah, jadi yang diperbaiki apa? Jalan tol, jalan layang, mall, segala macam itu. Ya, desanya kapan? Lalu, Pak, apa yang harusnya dilakukan pemerintah? Membenahi fasilitas-fasilitas publik, menata ulang transportasi umum, kemudian menambah pelayanan masyarakat dari segi polisinya. Polisinya sudah cukup banyak sebetulnya di Jakarta, tapi masih tetap kurang ya. Sektor pertanian, pembangunan pedesaan ini kita harus perkuat. Orang-orang yang tidak ada pekerjaan di luar Jakarta tidak masuk ke Jakarta. Ya. Demikian Faisal Basri, saya Dona Oriza.